Ih, iya. Saya pernah lihat. Siapa? Kalian jangan mengagung aku ya. Ngapain sih lo? Payung. Payung sampul ini begitu. Anda jangan coba-coba SKSD. Apa tuh? Saya SDSB, Mas. Putri! Jangan sosok kenal so deket dengan saya temen deh. Temen saya kan? Karman? Karman. Iya. Anaknya Pak Soleh. Iya kan? Iya. Wah, jadi kaya dia. Ih, kamu kaya sekarang. Anda siapa berdua ini? Saya teman kamu. Iya, gak nyangka sekarang udah punya anak ya. Maaf, saya tidak bisa biasa bicara dengan orang-orang seperti kalian. Bu. Sombong. Kolesterol. Kok diem aja kayak yang pusing gitu. Calon istrinya? Iya. Karman, lu calon istri? Ini calon istri saya. Dia kan pernah pacaran sama anak kita. Iya, dia kan pernah pacaran sama si Tias. Iya. Ih, kamu mah teh bakal nyesel. Si Tias udah cantik banget. Kami mah orang miskin. Tias. Ih, dia pengennya orang yang begini. Calon Bupati Bonglak. Ayam, Bu. Oh. Sombong ya. Maaf, Anda berbicara soal Tias tadi. Iya. Tias. Ah. Ah. Dalamnya burung. Burung itu? Iya. Dalamnya burung. Saya baru lihat tuh kandang burung kayak begini. Burung hantu. Oh, mana burungnya? Lah kan goib kalau hantu. Maaf, Anda bicara soal Tias. Iya. Iya. Anda berdua siapa? Saya ibunya, ini bapaknya. Saya bapaknya. Ini istri saya. Iya. Pak Kosim. Loh, kamu lupa lagi. Saya Sumekep. Iya. Kosim Sumekep. Iya. Ya ampun, apa kabar Pak Kosim? Oh, kamu ya ini udah lupa ya. Iya, aduh. Lama banget gak ketemu ibu. Bapaknya kamu tuh kemana aja? Coba. Ya, saya sekarang di kota ini kan miliarder. Uang saya banyak. Banyak duit ya? Saya banyak. Saya udah punya hotel, apartemen, Bu. Oh, iya? Iya. Saya tuh udah capek, soal saya makin lama makin kecil sebenarnya. Emang kalau orang kaya songong? Iya. Bapak saya suaminya dia. Kenapa bapak ibu kok jadi begini sekarang keadaannya? Emang istri saya tuh suka nangisan. Yang lucu apa? Kamu sedih. Nangis. Dia sedih. Ini kamu masa lupa lagi? Sini nak, anak saya ini. Ini istri saya. Ini keluarga kami, keluarga besar. Keluarga besar. Tias. Kok kamu jadi lumpuh itu? Tias, kamu masih ingat aku? Ayah. Ini si Karman. Anaknya Pak Tajudin. Ingat gak waktu kecil kita main di sawah bareng yang kamu jatuh aku tolongin? Ayah, ini yang dulu ileran terus ya? Iya. Iya. Iya, betul. Dulu, waktu dulu. Pitak saya 8 dulu. Iya. Sekarang saya udah jadi orang kaya, Tias. Bu, ini anak saya. Iya. Saya gak nangis. Kamu cantik, ingat? Kamu cantik banget sekarang. Iya. Cantik! Pak, gua sedot lama-lama. Ya, aku ingat ayah. Ingat ya. Kan kalian dulu pernah ada cemewe. Iya. Ya ampun. Iya, dulu kamu suka ngambilin kelapa. Iya, betul. Iya, kamunya turun, kelapanya masih di atas. Aku masih ingat. Ya. Aku masih ingat waktu aku ngambil kelapa, terus aku jatohin kena pala bapak kamu. Iya. Kamu bocor kan, Pak? Iya. Gua terima aja itu ya, Pak. Aku tuh masih gak bisa move on. Sama, masih inget terus sama kamu. Iya, aku juga lihat begitu. Nih, aku selalu kemana-mana bawa teko kita. Teko yang pernah aku kasih sama kamu? Iya. Oh, jangan. Jangan, dia nanti masuk lagi. Jini. Salah aku bawa kemana-mana, Kang. Ingat waktu marah kamu gak boleh apel sama aku. Ini ditumpukin kepala papa. Ini ada tulis Budi. Eh, bukan baca. Baca dong. Budi dari mana sih? Kamu mau pacaran sama orang gini? Ayo. Ibu, kenapa sayang? Ini siapa sih, Kang? Yang mana? Kamu bisnis bulldozer di Jakarta. Dia nih memang orang kaya. Calon istrinya. Bukan. Dia mau nikah. Bukan. Itu, dia mau nikah kan? Itu gosok. Gosip. Tadi kamu memperkenalkan ini katanya. Ah, itu rumah.